Yuk. Tunggu. Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang kita dalam keadaan kritis. Dalam undangan kita kali ini, ya bukan undangan sih, dakwah berjihad fisabilillah, fisabil rasulillah. Kita mendapatkan musibah, yakni mobilnya macet. Itu yang mobil, itu anak-anak lagi sibuk. Tuh. Itu mobilnya tuh lagi macet. Kita ini sedang galau lah sekarang, gak ada kerjaan. Jadi sekarang akan membawakan lagu Kun Anta untuk kalian semua, bersama partner saya, Gus Azmi yang comel. Comel ya. Kita akan menyanyikan lagu Kun Anta duet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi nabi. Dan jangan lupa sebelum kami nyanyi, subscribe ya. Like, share, and comment, subscribe. Kira pokok jila. Ya, kabar ke habis ya. Yuk kamu. Li'ujarihim Fallatu tahiru mafihim Abadawtu syahsan akhar kaya tafakhar wa dhanantu ana anni bidhalika khustu ghina fa wajadtu anni khas fa tilka madahir la la rahtaju almala kay nazdada jamala jawharuna huna fil qalbi talala la la nurdinna sabimala naradahu lana hala zaka jamaluna Yusmu ya ta'ala Kun anta tazda jamala La la la la la La la la la la la La la la la la Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.